وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخواتي الكرام رحمني ورحمكم الله pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, pertemuan terakhir sampai pada bab maja'a fi man lam yaqna bil halfi billah. Berikutnya kita masuk di bab baru, yaitu babun qawlu masya Allah wa syi'ta, bab ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Bab ini memberitahukan kepada kita bahwa ucapan tersebut masuk dalam kategori syirik, syirik kecil. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid di bawah bab ini mengutip beberapa riwayat, di antaranya disebutkan di sini an Qutailah anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Qutailah, semoga Allah meridainya, disebutkan bahwa ada beberapa orang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala, kemudian mengatakan, innakum tusyrikun, kalian kaum muslimin telah melakukan kesyirikan. Taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati, kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, juga kalian mengatakan demi Ka'bah. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bati wa an yaqulu masyaallah tsumma syi'ta. Rawahu an-Nasa'i wa shahahahu. Setelah kejadian itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada segenap kaum muslimin apabila mereka hendak bersumpah, maka mereka harus mengucapkan wa rabbil Ka'bah, dan demi Rabb Ka'bah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada mereka kaum muslimin untuk mengucapkan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Hadis riwayat Nasa'i dan beliau mensahihkannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh para imam, imam hadis lainnya seperti Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, seperti biasa beliau mengutip ulang bab dan riwayat yang terkait dengannya, yaitu dari Qutailah. Lalu kata beliau, qauluhu an Qutailah, kalimat an Qutailah, dari Qutailah. Qutailah ini bi musannatin musaghgharah, sebuah nama yang di situ ada titik dua di tasgir. Kutail, Kutailah. Lengkapnya Kutailah bintu Soifi Al-Ansoriyah, Sahabiyah Muhajiroh, seorang sahabat wanita, juga masuk dalam golongan Muhajiroh yang ikut hijrah. Laha hadithun fi sunanin Nasa'i wa huwa al-madhkuru fil bab. Kutailah ini memiliki satu riwayat hadis, yaitu dalam Sunan Nasa'i yang disebutkan di bab tadi. Wa rawahu anha Abdullah bin Yasar al-Ju'fi. Di antara perawi yang meriwayatkan darinya, dari Kutailah, adalah Abdullah bin Yasar al-Ju'fi. Itu sekilas tentang Kutailah yang tadi menceritakan kedatangan Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fihi qabulul haqqi mimman ja'a bihi kainan mangkana. Di dalam riwayat atau hadis yang disampaikan oleh Kutailah tadi ada faedah. Apa faedahnya? Faedahnya adalah kewajiban diterimanya kebenaran. Mimman ja'a bihi, dari siapapun yang menyampaikannya atau membawanya, sekalipun yang menyampaikannya orang kafir, dalam hal ini Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beberapa Yahudi mengatakan, kalian kaum muslimin berbuat syirik, buktinya kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, kalian juga biasa mengatakan demi Ka'bah dalam sumpah, beliau tidak mengingkarinya. Karena memang kata-kata atau ucapan itu mengandung apa? Kesyirikan. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah segera memerintahkan kaum muslimin untuk memperbaikinya. Jangan bilang demi Ka'bah, tapi bilang demi Rob Ka'bah. Jangan bilang atas kehendak Allah dan kehendakmu, tapi bilang atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jadi jelas sekali di sini, ya, Nabi itu memberikan contoh kepada kita untuk selalu lapang dada, ya, menerima, tidak perlu berat hati ketika kebenaran itu disampaikan oleh orang lain kepada kita, sekalipun yang menyampaikannya adalah orang kafir. Karena kebenaran tetaplah kebenaran, ya, gak akan samar, ya. Dan kewajiban kita memang harus tunduk, patuh, menerima, mengikuti kebenaran. Naduru ma'al haqqi haitsu dara. Kita berputar bersama dengan kebenaran. Kemana? Kebenaran itu berputar. Ya. Kita harus memposisikan kebenaran itu di atas segala galanya. Kalau kita ingin selamat, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini selain kebenaran. Kalau sampai kebenaran saja kita remehkan, lalu bagaimana dengan hal-hal yang lainnya? Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Kata Allah, enggak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Kalau kita remehkan kebenaran, maka kita justru akan mengagungkan kesesatan, waliyallahu billah. Ya, enggak ada pilihan lain, cuma dua. Kalau tidak hak maka batil atau bolang. Ya. Kalau kita tidak memposisikan diri ada di atas kebenaran, maka kemungkinan besarnya kita ada di posisi kesesatan atau kebatilan. Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk menerima kebenaran dari siapapun, ya, yang menyampaikannya dan dari manapun datangnya. Wa fihi faidah lain yang kedua dari riwayat tadi, bayanun nahyi anil halfi bil Ka'bah. Ada penjelasan tentang larangan bersumpah dengan menyebut Ka'bah, demi Ka'bah. Ya, enggak boleh. Ma'annaha baitullahi ta'ala hajjaha wa qasadaha bil haji wal umrah fariidatan. Padahal Ka'bah itu kan Baitullah. Selalu dituju. Ya, oleh umat Islam, kaum muslimin untuk menunaikan haji atau umrah yang wajib. Tapi tetap soal sumpah enggak boleh menyebut Ka'bah. Sumpah itu yang harus diucapkan adalah nama Allah, atau yang harus disinggung adalah nama Allah. Demi Allah, demi Rabb. Enggak boleh demi Ka'bah. Hatta demi Al-Quran, kalau yang dimaksud adalah mushaf, mushafnya, cetakan, mushaf yang dibikin, itu tidak boleh. Kecuali kalau yang dimaksudkan dengan Quran itu kalam Allah, baru boleh. Tapi sebaiknya kita hindari kata-kata demi Al-Quran. Kenapa? Karena mengandung kemungkinan penafsiran yang salah. Jadi yang paling pas adalah demi Allah, demi Rabb. Ya. Kalau mengucapkan demi Ka'bah saja tidak boleh, yang padahal Ka'bah itu Baitullah, apalagi yang lainnya. Demi batu, demi matahari, demi bulan, alan, ya, lebih-lebih. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah taala mengatakan, wa hadza yubayyinu anna nahya 'ani syirki billah 'amun la yasluhu minhu syai'un. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwa larangan melakukan kesyirikan kepada Allah itu sifatnya umum. La yasluhu minhu syai'un, enggak ada yang dibenarkan. Semua syirik itu salah, buruk, jelek, terlarang. Ya. Semua tindakan menyekutukan Allah itu tidak dibenarkan. La li malakin muqarrabin wa la li nabiyyin mursalin, tidak kepada malaikat yang dekat, tidak juga kepada nabi yang diutus. Menyekutukan Allah dengan malaikat enggak boleh. Menyekutukan Allah dengan nabi, nabi yang diutus, enggak boleh, apalagi dengan selain keduanya. Ya, menyekutukan Allah dengan yang disebut wali, orang soleh, lebih-lebih dengan makhluk yang terdekat dengan Allah dan kepercayaan Allah saja tidak boleh, apalagi yang lainnya. Wala lil Ka'bah allati hiya baitullah fi ardih, tidak juga dengan Ka'bah. Enggak boleh menyekutukan Allah dengan Ka'bah. Ya. Yang merupakan rumah Allah, padahal di bumi Allah adanya, tetap enggak boleh. Makanya dilarang mengucapkan demi apa? Ka'bah. Kenapa? Karena ada unsur menyekutukan Allah dengan Ka'bah. Padahal Ka'bah Baitullah. Qala wa anta tara ma waqa'a minan nasil yauma minal halfi bil Ka'bati. Engkau lihat sekarang apa yang terjadi di tengah-tengah manusia. Hari ini banyaknya yang ketika bersumpah itu menyebut Ka'bah, demi Ka'bah. Anggapannya itu hal yang baik, karena Ka'bah itu Baitullah, ya kan? Yang diagungkan, yang dimuliakan, yang dituju oleh seluruh umat Islam. Wa su'aliha ma la yaqdir 'alaihi illallah. Bahkan kamu lihat yang terjadi hari ini di tengah-tengah manusia, selain ketika bersumpah menyebut Ka'bah, juga meminta, minta ke Ka'bah sesuatu yang tidak dapat dikabulkan oleh Ka'bah itu. Kalau permintaan itu kan tidak ada yang bisa mengabulkannya kecuali Allah. Jadi bukan hanya bersumpah sekarang. Kalau dulu, memang sebelum adanya larangan, kaum muslimin mengucapkan demi Ka'bah. Tapi setelah ada larangan, tidak. Hari ini bukan saja bersumpah dengan menyebut nama Ka'bah, tapi sampai pada tingkatan meminta-minta sesuatu ke Ka'bah. Ya. Mengusap-ngusap Ka'bah, diusap-usap Ka'bah itu, dipeluk Ka'bah itu, berebut orang supaya bisa lebih dekat ke Ka'bah. Bukan hanya sekedar ingin mencium Hajar Aswad, bukan, tapi ingin dekat dengan apa? Ka'bah, mengambil barokahnya. Meminta-minta, berdoa di situ sambil mengusap-ngusap Ka'bah. Sampai pada tingkatan seperti itu. Dan ini nyata, fakta. Bahkan dilakukan oleh orang-orang yang justru sedang haji atau umroh saat mereka tawaf. Ya. Kalau cuma sekedar hati bergetar ketika melihat Ka'bah, itu wajar. Semua orang Islam pasti merasakan hal yang seperti itu ketika awal kali melihat. Ya. Karena selama ini kan kebanyakan baru dengar cerita saja. Ka'bah, Ka'bah, atau cuma lihat aja gitu. Nah, itu di gambar atau di video. Ya. Begitu berhadapan, ya terasa bergetar hati. Ya. Tidak terasa air mata ya keluar. Nah, tapi kalau sampai pada tingkatan meminta-minta sesuatu kepada Ka'bah, ini yang syirik, ini yang dilarang. Wa minal ma'lumi annal ka'bata la tadur wa la tanfa. Diketahui secara umum bahwa Ka'bah itu tidak bisa memberi mudarat, tidak juga bisa memberi apa? Manfaat. Ya. Gak bisa memberi mudarat. Tidak juga bisa memberi manfaat. Ka'bah itu kan hanya sebuah bangunan saja. Kotak begitu. Kalau bukan karena Allah perintahkan kita untuk mengelilinginya dalam ibadah tawaf, maka kita gak akan melakukannya. Ya. Gak akan memperlakukan Ka'bah sedemikian rupa. Nah. Sampai pun Hajar Aswad yang ada padanya. Umar ibn Khattab kan sampai mengatakan, ya Hajar, kamu ini batu. Aku tahu kamu ini batu. Kamu ini gak bisa memberi manfaat atau menimpakan mudharat. Seandainya aku gak pernah melihat Rasul menciumi, aku gak akan pernah menciummu. Ini Umar. Ya. Tapi karena Rasul menciumnya, maka beliau menciumnya. Ya. Batu biasa. Nah, ada keajaiban di situ. Tapi karena syariat memerintahkan, kalau kita bisa menciumnya, ya kita menciumnya. Ya. Bukan menyembah Hajar Aswad, bukan. bukan mengagungkan sedemikian rupa Hajar Aswad, bukan, bukan meminta sesuatu kepada Hajar Aswad, bukan, bukan memposisikan Hajar Aswad seperti patung-patung yang disembah oleh kaum musyrikin dulu, bukan. Ya. Masalahnya karena Nabi saja yang mencontohkan, yang mencium Hajar Aswad, dan kita sebagai umat Islam tentu saja sangat ingin mengikuti apa yang telah beliau lakukan dan contohkan. Ya. Jadi jangan salah paham soal Hajar Aswad, soal apa? Ka'bah. Ya. Orang sekarang itu berebut ingin mendekat, merapat ke Ka'bah. Bukan saat tawaf saja, saat sholat lima waktu pun. Ya. Berebut untuk bisa sholat persis di depan apa? Ka'bah. Bahasanya lebih khusyuk, padahal bukan begitu. Bisa selfie, bisa foto apa? Ka'bah, bisa update status. Ini kan HP Ka'bah di situ. Nanti dipuja-puji, oh masya Allah, bisa sholat dekat Ka'bah, ini dan itu. Makanya pemerintah Saudi melarang sekarang kan untuk bawa HP saat tawaf. Kalau ketahuan, tangkep itu. Tapi ya itu tadi, manusia masih saja ada yang seperti itu. Bukannya ibadah dengan baik, tawaf. Ini malah sambil tawaf, ya sambil HP-an sudah. Ya. Apalagi yang sudah merasa kesekian kalinya tawaf, ya kan? Sambil tawaf sambil bawa HP di video semua orang yang tawaf, termasuk dianya sendiri, malah ngobrol dengan yang di rumah. Oh, ini lagi tawaf. Ya. Nasallahu assalamata wal afiyah. Ini perbuatan yang tidak sepantasnya. Ya. Dikira ibadah tawaf itu tidak sama seperti ibadah yang lainnya. Sama. Sama seperti sholat, sama seperti yang lainnya, di mana kita dituntut untuk khusyuk. Ya, dituntut untuk konsentrasi penuh. Dituntut untuk melakukannya sebaik mungkin. Ya. Qala wa inna ma syara'a Allah li ibadihi at-tawafa biha wal ibadata indaha wa ja'alaha lil ummah qiblatun atau qiblatan. Sesungguhnya Ka'bah itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada hamba-hambanya untuk tawaf padanya dan beribadah di dekatnya, dan Allah jadikan sebagai kiblat bagi umat Islam. Itu saja. Ya, enggak lebih. Nah. Fattawafu biha masyru'un. Maka tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah itu disyariatkan. Ya. Wal halfu biha wa du'a'uha mamnu'un. Adapun kalau bersumpah dengan menyebut Ka'bah dan berdoa meminta sesuatu kepada Ka'bah, itu terlarang. Famayyiz ayyuhal mukallaf baina ma yusra' wa ma yumna. Maka bedakanlah wahai orang yang berakal, mana yang disyariatkan dan mana yang dilarang. Jangan keliru, ya. Jangan mensyariatkan sesuatu yang dilarang. Jangan melarang sesuatu yang disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan itu ada di satu tempat tersendiri, yang dilarang ada di tempat lainnya. Jangan disatukan. Kita hanya diperintahkan melakukan sesuatu yang disyariatkan. Kalau yang dilarang harus dijauhi. Ya. Jadi enggak boleh intinya bersumpah dengan menyebut Ka'bah. Tidak boleh berdoa meminta-minta sesuatu kepada Ka'bah. Yang boleh hanyalah tawaf Saat kita tawaf pun tidak ada doa khusus. Doa khusus dibaca saat tawaf tidak ada. Bebas kita mau baca apapun, bahkan baca Al-Quran pun dibolehkan saat apa? Tawaf. Ya, nggak ada doa-doa khusus. Nggak ada salawatan dengan rasa apa, enggak. Ya, baca apapun. Doa bagaimana? Boleh berdoa dengan sebanyak-banyaknya, bisa. Selesai berdoa baca Quran, boleh baca Quran. Atau kalaupun hanya sekedar jalan saja mengelilingi begitu tawaf juga tidak apa-apa. Yang terpenting dalam keadaan suci dan tidak batal. Ya. Karena harus suci, terus dalam keadaan thaharah. Ya. Jadi mayyiz, kata Syekh Abdul Rahman, ayyuhal mukallaf, bedakanlah wahai orang yang berakal, orang yang diberi beban hukum, orang yang balig, muslim, berakal, mana yang disyariatkan dan mana yang dilarang. Wa in khalafaka man khalafaka min jahalatin nas alladina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Walaupun ya, banyak orang-orang bodoh yang menyelisihimu, yang mereka taubahnya seperti binatang, bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang. Ya, gak usah pedulikan yang menyelisihimu dalam hal ini. Yang terpenting kita ya, ada di atas petunjuk dan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu innakum tusyrikun. Kemudian dalam riwayat tadi dari Qutailah ya, kata Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tusyrikun, kalian itu melakukan kesyirikan. Taquluna masyaallah wa syi'ta, buktinya kalian mengucapkan masyaallah atas kehendak Allah dan kehendakmu. Apa yang mereka Yahudi katakan emang benar. Ini bentuk apa? Kesyirikan. Nah, karena ada unsur menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal kehendak. Wal abdu wa in kanat lahu masyiah, fa masyiatuhu tabi'atun li masyiatillah. Sementara hamba itu walaupun memiliki kehendak, maka kehendaknya itu mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla. Wala qudrata lahu ala an yasha'a syai'an illa idza kana Allahu qad sya'ahu. Hamba itu tidak punya kemampuan untuk berkehendak terhadap sesuatu, dan tidak akan terwujud kehendaknya itu kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendakinya. Apa faedah? Mungkin ada yang bertanya, apa faedah hamba diberi kehendak kalau begitu? Kalau ternyata kehendaknya harus mengikuti kehendak Allah. Jawabannya adalah memberitahukan kepada kita bahwa hamba itu diberi pilihan, tidak dipaksa oleh Allah Azza. Ya. Maka hamba punya kehendak. Lalu kenapa harus sesuai dengan kehendak Allah? Jawabannya, karena Allah itu lebih tahu apa yang terbaik buat hamba. Mungkin saja kita menghendaki sesuatu yang menurut kita itu positif, itu baik. Tapi belum tentu bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Karena Allah itu tahu apa yang terbaik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum La ta'lamun, Allah itu tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ya. Nah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Sebagaimana firman Allah, liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk istiqomah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin, dan mata syaun, kalian tidak dapat berkehendak ya, kecuali jika Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Artinya apa yang dikehendaki oleh hamba, oleh makhluk, baru bisa terwujud jika dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Wa qawluhu inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila wa mata syauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Tuh, lihat di sini ya, mata syaun, kalian tidak dapat berkehendak, artinya mewujudkan kehendak kalian kecuali jika Allah berkehendak. Innallaha kana aliman, sebab Allah taala itu aliman, maha tahu, hakiman, maha bijaksana. Ya. Maka apapun yang dikehendaki Allah itu pasti terbaik buat kita. Sedangkan apa saja yang kita kehendaki belum tentu baik. Ya. Nah. Kan yang disebut baik itu bukan di permulaannya. Yang disebut baik itu apa? Penghujungnya, hasilnya, begitu. Ya. Akibatnya. Qala wa fi hadhil ayat wal hadith ar-raddu 'ala al-qadariyyati wal mu'tazilati nufatil qadar. Di ayat-ayat dan hadis tadi ini ada bantahan kepada kelompok Qadariyah, Mu'tazilah, dan Mu'tazilah yang mereka itu notabene nufatil qadar, penentang takdir, ya, enggak percaya kepada takdir. Alladzina yuthbituna lil abdi masyiatan tukhalifu ma aradahu Allahu ta'ala minal abdi wa sya'ah, yaitu mereka-mereka yang menetapkan kalau hamba itu punya kehendak yang berbeda dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dan kehendaki. Wa sayati ma yubtilu qawluhum fi bab ma ja'a fi munkiri al-qadar insyaallah ta'ala. Akan datang penjelasan yang menggugurkan pernyataan mereka tadi ya, di bab tentang orang-orang yang menolak atau mengingkari takdir insyaallah ta'ala. Wa annahum majus hadihil ummah, mereka ya, Qadariyah itu majusi hadihil ummah, majusinya umat ini. Karena Qadariyah itu ya, secara tidak langsung mereka menetapkan ada ilah, ada pencipta selain Allah Azza wa Jal. Ya. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah nyatakan dengan tegas ya, bahwa Allah yang menciptakan manusia dan apa yang mereka perbuat. Ya. Allah khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Ketika orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa hamba itu punya kehendak yang berbeda dengan kehendak dan keinginan Allah, maka seakan-akan mereka menyatakan bahwa hamba menciptakan keinginannya sendiri. Berarti secara tidak langsung menetapkan ada pencipta lagi selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini persis seperti Qadariyah. Ya. Atau seperti Majusi, afwan. Ini persis seperti Majusi. Yang ada pencipta selain Allah yaitu cahaya dan kegelapan. Kalau cahaya menciptakan kebaikan, kalau kegelapan menciptakan apa? Keburukan dan kejelekan. Wa amma ahlus sunnati wal jamaah fatamassaku bil kitabi was sunnah fi hadzal bab wa ghairihi. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka berpegang teguh kepada kitab dan sunnah dalam bab ini dan yang lainnya. Wa taqadu anna masyiatal abdi tabi'atun li masyiatillahi ta'ala fi kulli syai mimma yuwafiqu ma syara'ahu Allah wa ma yukhalifuhu. Mereka ahlus sunnah meyakini bahwa masyiah, kehendak hamba itu mengikuti kehendaknya Allah Ta'ala dalam segala sesuatu yang menyepakati apa yang disyariatkan oleh Allah atau yang ya apa yang diselisihi oleh Allah. Intinya tetap mengikuti kehendak Allah. Bisa jadi kehendak hamba itu sesuai dengan kehendak Allah, bisa juga berbeda dengan kehendak Allah. Yang sesuai dengan kehendak Allah akan terjadi apa yang dikehendaki si hamba. Tetapi yang berbeda dengan kehendak Allah, maka tidak akan terjadi, tidak akan terwujud apa yang dikehendaki oleh si hamba. Karena wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. In af'alil ibad wa aqwalihim, baik menyangkut perbuatan hamba maupun ucapan-ucapannya. Falkul bimasyiatillah wa iradatihi, intinya semuanya atas kehendak Allah dan keinginannya. Fama wafaqa ma syara'ahu radiyahu wa ahabbahu wa ma khalafahu karihahu minal abdi. Apa-apa yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan diridhoi oleh apa-apa yang menyepakati apa yang disyariatkannya, maka itu berarti Allah meridhoinya dan mencintainya. Dan yang menyelisihinya, maka itu berarti Allah membencinya. Kama qala ta'ala, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li ibadihil kufra. Kalau kalian kufur, Allah kehendaki ada sebagian orang yang kufur, yang kafir. Kalau kalian kafir, sesungguhnya Allah itu maha kaya, enggak butuh kalian. Dan Allah tegaskan, Allah juga tidak ridha kekafiran terjadi pada hamba-hambanya. Tapi Allah takdirkan ya, terjadi karena suatu hikmah sebagai ujian dan cobaan. Wa fihi bayanu anna al-halfa bil ka'bati syirkun. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarra al-yahud ala qawlihi innakum tusyrikun. Faidah yang terakhir dari riwayat atau hadis Kutailah tadi adalah penjelasan bahwa bersumpah dengan menyebut Ka'bah itu kesyirikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa kata Yahudi ketika si Yahudi itu mengatakan innakum tusyrikun, kalian berbuat syirik karena kalian biasa mengucapkan demi apa? Ka'bah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ta'ala.